apakah boleh mengkhususkan tempat sholat dalam masjid? Kalau yang dimaksud dia punya keutamaan tertentu, ya saya mau sholat di tempat ini terus karena keutamaan demikian dan demikian, maka ini membutuhkan dalil. Ini membutuhkan dalil. Nah, dan semua tempat yang ada dalam masjid, alhamdulillah, semuanya tempat boleh digunakan untuk sholat. Ya, boleh digunakan untuk sholat. Namun kalau hanya kebiasaan dia, setiap masuk masjid dia senang di tempat tersebut, maka tidak mengapa. Selama dia tidak meyakini satu keyakinan yang tidak dijelaskan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.